Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Dan telah selesai kita dari membahas hadis terkait dengan al-ghadabu, sifat marah, sebagaimana telah beliau sebutkan bahwa sifat marah itu sendiri sesuatu yang sangat sulit untuk bisa ditahan. Kemarahan, barakallahu fikum, adalah sesuatu yang la yumkin mayoritasnya untuk bisa ditahan. Adapun menahan dari akibat marah itu bisa lisan, dari mencela, mencaci maki, merendahkan, menghina, itu mampu seseorang untuk kemudian bisa menahannya. Akibat dari marah yang ditimbulkan oleh tangan bisa ditahan. Ketika menulis, ketika ingin mukul, ketika ingin ini, bisa ditahan. Kaki, semua yang itu merupakan pengaruh marah akan bisa ditahan. Adapun terkait dengan marah itu sendiri, sesuatu yang sangat berat untuk ditahan. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memuji wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allah memuji orang-orang yang bisa menahan amarah, ai menahan akibat dari marah itu sendiri, sebagaimana di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam juga, laisa asyadidu bisur'ati innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Orang yang mampu menahan diri ketika marah, 'indal ghadabi, ketika marah dia mampu untuk menahan emosional dirinya yang berdampak, dampak dari marah dia berupaya untuk menahannya. Ternyata orang-orang yang seperti ini mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah Azza wa Jalla melalui san Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun hadis yang keberikutnya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah membahas hadis yang ke-72 tentang dhammul kibr, tercelanya sifat kibr yaitu sombong. Barakallahu fikum. Dhammul kibr, tercelanya sifat sombong. Dan sudah kita ambil hadisnya, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Ya. Sekarang ini. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidak masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya seukuran zarrah dari sifat sombong. Zarrah ukuran yang paling kecil, sering orang memaknakannya dengan biji sawi, padahal di sana ada yang lebih kecil daripada itu. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya seukuran biji yang paling kecil dari sifat sombong. Faqala rajulun, seseorang berkata kepada Rasul alaihi salatu wassalam, bagaimana kalau innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Bagaimana kalau seseorang suka, senang pakaiannya itu bagus, penampilannya masya Allah, dan juga senang sendalnya itu baru. Apakah ini termasuk darinya ya Rasulullah? Faqala, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguh Allahu 'azza wa jalla indah. Allahu 'azza wa jalla indah. Yuhibbul jamala, menyukai yang indah. Allahu 'azza wa jalla adalah jamil, indah, dan dia menyukai yang indah. Maksudnya, Anda berpakaian bagus, berpenampilan indah, menggunakan sendal yang bagus. Ini dia. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maksudnya adalah ini bukan termasuk dari kesombongan. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi, rawahu Muslim. Beliau menjelaskan sombong yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang beliau sebutkan pertama, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya seukuran dzarrah. Dzarrah, biji yang paling kecil dari sifat sombong. Apa gambaran sifat sombong yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Kata beliau, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Kesombongan yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah batarul haqqi, orang yang menolak kebenaran. Dalam bahasa ini, barakallahu fikum, jadi bukan yang dimaksud para preman-preman di jalan saja yang mungkin dinasihati menolak. Ya, yang bertatu, barakallahu fikum, la yusalli, tidak sholat. Namun bisa saja masuk dalam kategori orang sombong, orang yang jidatnya hitam karena terlalu banyak sujud. Orang yang memakai gamis, barakallahu fikum. Orang yang di kepalanya berlingkarkan besar imamah, ya sorban. Kalau dia menolak kebenaran, maka dia masuk di dalam hadis ini. Orang sombong. Walaupun penampilannya, ya Allah, sana sini, salam. Assalamualaikum, mutawadhi. Penampilannya mutawadhi, ya, merendah diri. Tapi kalau orang ini menolak kebenaran ketika disampaikan, maka inilah orang yang dimaksud di dalam hadis, orang mutakabbir, orang yang sombong. Dan wa ghamtun nas, meremehkan, mengentengkan orang lain. Mari kita lihat penjelasan beliau. Qad akhbarallahu ta'ala annan nara matwal mutakabbirin, wa fi hadzal hadithi annahu la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, fadalla ala annal kibra mujibun lidukhulin nari wa mani'un min dukhulil jannati. Allah Azza wa Jalla sungguh telah memberitakan bahwa api neraka itu adalah maswa. Maswa artinya tempat. Maswa adalah tempat. Al-mutakabbirin, orang-orang yang menyombongkan diri. Tempat al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong itu adalah an-nar, api neraka. Sifat sombong ini, kata beliau, an-nawa fi hadal hadith, di dalam hadith ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya seukuran zarrah, biji yang paling kecil dari sifat sombong. Ukurannya segitu sifat sombong yang ada pada dirinya akan berakibat tidak akan masuk ke dalam surga. Hadis ini menunjukkan bahwa sifat sombong itu mengharuskan masuk ke dalam neraka dan menghalangi masuk ke dalam surga. Wa bihadha tafsiril jami'i alladhi dzakarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yattadhihu hadzal ma'na ghayatal ittidah fa innahu ja'alal kibra naw'ain. Dengan penjelasan yang mencakup ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alladzi dzakarahu, yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperjelas makna dengan keterangan yang paling puncak. Sudah tidak perlu penafsiran. Bagaimana sombong? Oh, sudah jelas. Anda lihat apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Lah ya akhi, itu orang yang buka dadanya misalkan, oh sombong. Oh, coba, belum tentu. Coba nasihati dia, ya akhi, ya saudaraku, Anda tidak boleh melakukan. Ternyata menerima. Iya, berarti bukan orang sombong. Walaupun mungkin kesana kemari buka dada, barakallahu fikum, melihatkan ototnya yang besar, rahimani wa rahimakumullah, tatuan dan seterusnya, barakallahu fikum. Sudah jelas, terang gamblang sifat sombong yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu beliau menjadikan sombong itu ada dua bentuknya. Dua macam. Madza indakum? Nah, kibrun naw'il awwal alal haqqi. Sombong jenis pertama adalah sombong di hadapan kebenaran. Bagaimana bentuk sombong di hadapan kebenaran? Radduhu, dia menolaknya. Wa adamu qabulihi, dan tidak mau menerimanya. Fakullu man raddal haqqa fa innahu mustakbirun anhu bihasabi ma radda anil haqqi. Setiap orang yang menolak kebenaran, maka dia adalah sombong di hadapan kebenaran. Tingkat kesombongannya ini sesuai dengan kadar penolakan dia terhadap kebenaran. Wadzalika annahu fardhun 'alal ibadi ay yakhda'u lil haqqi alladhi arsalallahu bihi rusulah wa anzala bihi kutubah. Karena wajib atas setiap hamba untuk patuh dan tunduk di hadapan kebenaran, yang dengan kebenaran ini Allah mengutus para rasul membawanya dan Allah turunkan kitab-kitabnya. fal mutakabbirun anil inqiyat lirusuli bil kulliyah kuffarun mukhalladuna finnar. Orang yang sombong untuk patuh kepada utusan-utusan Allah, para rasul maksudnya, secara total dia tidak mau menerima apapun yang datang dari utusan-utusan tersebut, maka statusnya mereka kuffar, orang-orang kafir yang mereka berposisi kekal di dalam neraka. Fa innahu ja'ahumul haqqu 'ala aydir rusul muayyidan bil ayati wal barahin. Karena sungguh telah datang kepada mereka kebenaran melalui tangan para utusan Allah Azza wa Jalla yang diperkuat dengan ayat-ayat, bukti-bukti, al-barahin, hujjah-hujjah. Faqamal kibru fi qulubihim mani'an faradduhu. Maka tampillah sifat sombong yang ada pada hati mereka, mani' sebagai penghalang. Sifat sombong tampil sebagai penghalang, barakallahu fikum. Karena adanya sifat sombong di dalam hati mereka, faradduhu, lalu mereka menolak kebenaran itu. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ghafir ayat 56, Innal ladhina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum im fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang membantah, yujadil, ya, membantah, barakallahu fikum, ayat-ayat Allah tanpa hujah, tanpa bukti yang datang kepada mereka, tiadalah di dalam dada-dada mereka kecuali sifat sombong. Allahu Akbar. Ya, ma hum bibalighi. Dengan sifat sombong itu mereka tidak akan pernah sampai, tidak pernah bibalighi, tidak pernah memiliki kemampuan, barakallahu fikum. Ini terkait dengan orang yang menentang kebenaran itu secara total, maka dia adalah kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ammal mutakabbiruna 'anil inqiyadi li ba'dil haqqi alladhi yukhalifu ra'yahum wa hawahum. Adapun orang-orang yang sombong dari tunduk kepada sebagian kebenaran yang kebenaran itu menyelisihi pendapat mereka dan menyelisihi hawa nafsu mereka, fahum wa illam yakunu kuffara, walaupun mereka bukan orang yang berstatus kafir, fa inna ma'ahum min mujibatil iqab bihasabi ma ma'ahum minal kibr. Maka bersama orang yang menolak sebagian kebenaran itu, terdapat padanya perkara yang mewajibkan, ya, mujibatil iqab, mewajibkan mereka untuk dihukum sesuai dengan kadar sifat sombong yang ada pada mereka. Wa ma ta'assaru bihi minal imtina'ani qabulil haq alladhi tabayyana lahum ba'da maji'i syar'i bihi. Dan sesuai dengan kadar berpengaruhnya mereka, pengaruhnya mereka dengan sifat sombong itu terkait dengan penolakan mereka terhadap kebenaran yang telah datang syariat menjelaskannya, barakallahu fikum. Walihada ajma'al ulama'u anna man istabanat lahu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ayya'dila anha liqauli ahadin kainan minan nasi mangkana. Telah sepakat para ulama bahwa siapapun yang telah jelas di hadapannya sunnah Rasul alaihi salatu wassalam tidak halal, tidak boleh maksudnya untuk dia berpaling dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu mengambil ucapan seseorang, siapapun manusianya, tidak halal baginya, ai bi makna haram, dia meninggalkan apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam karena ingin mengambil ucapan seseorang. Tidak boleh, barakallahu fikum. Terkadang kita hidup di tengah-tengah masyarakat kita berhadapan dengan hal seperti ini. Adat istiadat yang sudah mengakar. Barakallahu fikum. Dengan ilmu yang kita pelajari. Berhadapan dengan adat istiadat tersebut. Kan sering, di saat kita tidak punya kekuatan untuk kemudian menghadapi hal itu, lemah. Ya sudahlah, bagaimana saya hidup di tengah masyarakat, ya kondisinya seperti ini, keluarga saya dikucilkan, saya dikucilkan, tidak punya keberanian. Barakallahu fikum untuk mempertahankan ilmunya. Ada orang yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan ilmunya. Dia mengerti kalau ini tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan yang ada adalah sebaliknya. Dia pegang erat-erat tuntunan dan bimbingan tersebut, barakallahu fikum. Inilah yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, tuba lil ghurabai. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang asing. Aneh memang hidupnya, barakallahu fikum, di tengah masyarakat seorang diri. Istrinya mungkin tidak mau mengikuti dia. Orang tuanya mungkin tidak akan mengikuti dia. Dia berada seorang diri menjaga ilmu yang telah dia ketahui. Maka orang inilah yang dimaksud di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, fatuba lil ghurabai. Beruntunglah orang-orang yang dikatakan asing. Asing, barakallahu fikum, di dalam urusan keyakinannya, dalam urusan ibadahnya, dalam urusan akhlak perangainya, dalam segala hal dia asing. Inilah yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau memberikan pesan kepada kita, fayajibu ala talibil ilmi, wajib atas para pencari ilmu, ayya'zima azman jaziman ala taqdimi qaulillah wa qauli rasulih sallallahu alaihi wasallam ala qauli kulli ahadin. Harus seseorang penuntut ilmu punya prinsip yang wajib. Apa prinsipnya? Mendahulukan ucapan Allah Azza wa Jalla dan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam atas ucapan siapapun juga. Wa ayyakuna asluhu alladhi yarji'u ilaih. Hendaklah sikap atau ucapan Allah dan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam dia jadikan pondasi, dia jadikan dasar untuk kembali kepadanya. Ada masalah? Ayo. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Apa sabda Rasul alaihi salatu wassalam? Ada perdebatan? Ayo kembali kepada apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini talibul ilm. Para penuntut ilmu, barakallahu fikum. Sehingga jangan ada di dalam hatinya, pikirannya, perilakunya, sikap-sikapnya, mengedepankan ucapan individu orang. Oh, ini dia belajarnya ke negeri, apa namanya, di sisi para ulama, ini kan belum pernah, mulai kecenderungan. Ini kalau dia membantah hebat, kalau ini banyak diem, ya. Kalau ini wah ngomongnya banyak, kalau ini pendiam, misalkan. Ini sudah salah dan keliru cara menilai. Barakallahu fikum. Kalau ada pada seorang talib seperti ini adalah penilaian yang salah dan keliru. Barakallahu fi. Belum tentu orang yang banyak ngomong itu adalah pintar dalam pandangan agama. Bahkan nas-nas yang sangat banyak, orang diem itu bukan karena dia adalah bodoh, bukan karena dia adalah tidak tahu persoalan, ya, bukan orang yang barakallahu fikum tidak punya hujah, yang banyak ngomong punya hujah, enggak, salah sampean, keliru kalau itu pandangannya, ya. Jadi barakallahu fikum, jangan sampai kita diwasiatkan para tulabul ilm untuk menjadikan sandaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Lah ini manusia, caci makiannya, celaannya, cercaannya habis dari satu majlis ke majlis yang lain, dari satu ini ke situ. Barakallahu fikum. Menurut Al-Quran dan Sunnah jelas ini wong salah kok. Ya? Barakallahu fikum. Salah, mau bela apapun, mau datangkan hujah pendalilan bagaimanapun, barakallahu fikum. Rahimani warah, itu namanya hikmah. Ada kan orang kepingin hikmah, anak enggak mau tahu, itu urusannya orang besar-besar. Ini ujian loh. Ujian itu adalah fungsinya untuk membedakan antara orang yang berdusta dengan orang yang jujur. Itu fungsinya. Ujian itu adalah untuk membongkar apa yang disembunyikan, untuk bisa dilihat oleh orang-orang. Ini fungsi. Ana tidak mau, ya ana di tengah-tengah aja. Misalkan barakallahu fikum, saya kepingin menjadi orang yang hakim, orang yang bijak, tidak memihak ke sana, tidak mau memihak ke sini. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Kepingin jadi bijak, keliru anda. Jadi bijak itu amalkan ilmu. Mana yang salah anda katakan salah. Jangan memberikan pembelaan terhadap sesuatu yang anda itu tahu ini salah. Ini keliru. Ini bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya bijak. Karena orang tidak akan dikatakan hakim, tidak akan dikatakan bijak kecuali dengan ilmu dan beramal barakallahu fikum dengan ilmunya. Jangan menganggap orang yang banyak omong itu adalah orang yang punya hujah. Orang yang diam itu tidak punya hujah. Salah sampean. Tidak demikian cara barakallahu fikum memberikan penilaian. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita sebagai penuntut ilmu harus melatih. Melatih diri untuk kemudian menjadikan marja apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini salah, salah. ini keliru, keliru. Barakallahu fikum. Ini benar, kita katakan benar. Itu salah, kita katakan salah. Apa dalilnya Anda? Ini, syekh besar lu yang mengucapkan masa sih salah lu. Kata-kata masa sih salah, ini sudah salah. Wong manusia kok. Mahallul khata' wan nisyan. Tempat kesalahan, kekeliruan, kelupaan, dan seterusnya. Masa sih, kata masa sih ini sudah salah. Karena mensikapi manusia itu, barakallahu fikum, adalah yukhad wa yutra. Diambil ucapannya, dan juga ditolak ucapannya. Siapapun. Selama dia itu adalah manusia, barakallahu fikum. Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, beliau mengingatkan kepada para tulabul ilm, harus benar-benar mengikat diri dengan kebenaran. Jangan ikat diri dengan individunya orang. Jangan. Karena akan datang ujian-ujian yang lebih dahsyat dan lebih mengerikan. Mungkin sekarang Anda kalap ini, goyang. Bisa belum tentu di masa yang akan datang, Anda kemudian kalap, mungkin terjatuh ke dalam, mengerikan. Makanya oleh karena itu, barakallahu fikum, dalam setiap ujian yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita harus punya patokan ilmu yang kita sudah pelajari, kebenaran yang sudah kita ketahui, jadikan sebagai dasar. Ketika Anda menemukan perbuatannya salah, salah. Itu penerapan ilmu. Tidak kemudian, mungkin dia punya alasan, mungkin dia, ini celaan, caci makian, kok malah mau mencari-cari dalih, mau mencarikan pembenaran orang yang salah. Ini sangat berbahaya, barakallahu fikum, di dalam hidup. Karena kita harus benar-benar melatih diri untuk mengikat hidup ini dengan al-haq. Kalau salah, kita katakan salah. Benar, kita katakan benar. Ini penerapan ilmu, barakallahu fikum. Wa asasuhu alladhi yubna alaih. Kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul, ini merupakan dasar dibangun di atasnya. Nanti suatu saat kan, antum ingat fitnah su'afiqah. Yang kita cuma tahu, wah, Syekh Muhammad ini adalah luar biasa. Dulu taunya kita. Tiba-tiba muncul celaan, cercaan, kozab. Menuduh seseorang melakukan barakallahu fikum zina. Loh, menurut agama yang kita sudah pelajari, ini salah loh. Perbuatan mencela, menjatuhkan ini, mencela gurunya dia sendiri, Syekh Robi diikut, ini sudah salah. Ilmu yang kita pelajari ini tidak benar. Kok mencela, mencerca, menjetah, menjatuhkan, merendahkan, kan begitu? Terapkan ilmu dulu. Oh, ini salah. Jangan Anda tunggu. Mungkin dia begini, mungkin sebulan, tidak ada dua minggu kok, ya tidak ada tobatnya. Keluar misalkan kalimat tobatnya misalkan, ya. Ini sudah enggak tepat. Cara seperti itu Anda tahu. Kalau orang salah, semestinya segera bertaubat. Mengaku salah, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Jadi, inilah dia pengajaran ilmu kita, barakallahu fikum. Karena sering seseorang itu terjatuh dalam malapetaka besar di saat dia nomor sekiankan ilmunya, tahu ini salah. Wis, coba kita tunggu. Iya, masa sih? Iya. Jangan. Anda berhadapan dengan ujian yang sangat mengerikan di dalam hidup. Jangan, barakallahu fikum. Di saat Anda tahu kalau ini salah, kok begini? Salah, katakan salah. Apapun nanti yang terjadi setelahnya, oh dia bertaubat, masya Allah. Ya, tapi ketika kita menemukan perbuatannya salah, kita coba cari pendalilan, cari alasan, misalkan barakallahu fikum, menunggu dia bertaubat, kita mencoba mencari, ini salah. Ini sudah berada di ambang mara bahaya. Di hadapan mara bahaya, antum akan dihadapkan oleh ujian-ujian. Kita semuanya akan dihadapkan oleh ujian-ujian yang lebih mengerikan barakallahu fikum. Khawatir. Kemarin kita lulus, hari ini kita tidak lulus, mungkin hari-hari akan datang kita tidak lulus barakallahu fikum. Maka oleh karena itu beliau mendidik kita, wajib para penuntut ilmu untuk menjadikan kebenaran itu asas, dasar, yubna alaih, dibangun di atasnya, al-ihtida bihadyin nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ijtihad fi ma'rifati muradih wattiba'u fi dhalik zahiran wa batina. Kita harus berupaya untuk menjadikan petunjuk nabi alaihi salatu wassalam sebagai petunjuk, kemudian bersungguh-sungguh untuk mengerti maksud nabi alaihi salatu wassalam, bersungguh-sungguh untuk mengikuti beliau, baik dalam bentuk zahiran lahiriah wa batinan, dalam bentuk batin kita. Jangan ada yang disembunyikan. Ucapan anda harus sesuai dengan apa yang di batin. Karena kalau ada yang tertanam di dalam batin, menyelisihi apa yang diucapkan, mungkin orang-orang tidak akan mampu memunculkannya. Namun apa yang tersembunyi dalam batin itu tiba-tiba akan dinampakkan min falatati lisani, dari goyangan lisan. Siapa yang menampakkannya? Kok tangan siapa? Semuanya yang berkuasa adalah Allah Azza wa Jalla. Allahu subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah letaknya jujur, memikul amanah da'watu ilallah azza wa jalla, dimanapun kita berada dan apapun status kita. Mau jadi tukang, mau jadi pengumpul misalkan barang-barang bekas, atau mau jadi tukang ini, sopir ini, itu. Jujur. Karena ujian itu akan setiap saat datang. Barakallahu fikum. Dan yang mengerikan adalah di saat kita diuji dan musibah itu mengenai akhirat kita, agama kita, barakallahu fikum. Ini yang sangat mengerikan dan menakutkan. Dibanding sehari tidak bisa beli lauk, ya adanya cabai, garam, misalkan, ya itu ringan. Dibanding kalau ujian itu menimpa akhirat kita, rahimani wa rahimakumullah. Sudah tidak ada lagi kemampuan kita untuk menalar kalau sudah barakallahu fikum kebaikan atau ditimpakan musibah. Semuanya kita akan giring dan geret sesuai dengan kemauan hawa nafsu kita. Yang cocok kita ambil, yang tidak cocok kita akan tendang, kita akan buang, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mengerikan barakallahu fikum kalau musibah itu sudah menimpa agama kita, menimpa akhirat kita. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.